Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati ahibba azan yallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum nahmadullaha ta'ala ala ni'amihi alaina allati la tu'addu wa la tuhsa. Kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak bisa dihitung, dan salah satu nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita adalah tahsilu ilmin nafi'. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mencari, menghasilkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang menghantarkan kita kepada pengetahuan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebagaimana kita ketahui, Allah menciptakan kita untuk satu tujuan yang agung, yaitu untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui tujuan yang agung tersebut, ketahuilah barakallahu fikum, kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar kecuali melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui ajaran dan petunjuk beliau. Sekian banyak orang keliru, menyimpang dalam prinsip agamanya ketika dia membangun prinsip agamanya tidak di atas keinginan Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup seorang hamba beribadah kepada Allah, akan tetapi yang perlu dia ketahui, beribadah kepada Allah yang benar itulah yang diinginkan, dan tidak ada cara yang benar untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti, mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmu agama adalah salah satu-satunya cara memahami kitabullah, memahami sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita dapati diri kita cinta akan ilmu, cinta kepada majelis ilmu, ketahuilah barakallahu fikum, itu adalah tanda kalau Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang faqih, orang yang faham akan agama ini, sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang Allah inginkan kepada dia kebaikan. Sebagaimana Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan untuk dia, maka Allah akan faqihkan dia, fahamkan dia terhadap ilmu agama. Khairan di sini di dalam hadis ini nakirah. Fi siyaqi syart, nakirah yang jatuh setelah konteks syarat. Sehingga kata para ulama usul, nakirah di sini memberikan faedah umum. Jadi kebaikan yang umum, apakah kebaikan duniawi, apalagi ukhrawi, apabila Allah ingin kebaikan untuk dia, iya, maka tandanya adalah Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia akan ilmu agama ini. Dan kita ada pada kesempatan ini, sehingga kami nasihatkan untuk dari kami yang pertama dan kepada ikhwanuna yang kedua, untuk kita mengikhlaskan niat ini, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan di malam hari ini sebagai salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di hari yang ketika itu tidak ada lagi manfaatnya anak dan tidak ada lagi manfaatnya harta. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang telah disepakati pertama kali, bahwasanya pertemuan dengan kami, dengan ana dalam hal ini, adalah naam pertemuan atau kajian yang terkait dengan perkara-perkara tauhid. Dan walhamdulillah, sedikit banyaknya kita telah mengambil faedah dari kitab kita yang pertama, yaitu kitab Qawaidul Arba'. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kitab kita yang kedua, dan kita mengambil syarah dari kitab Al-Usulul Thalathah lil Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan membaca apa yang disyarah, dijelaskan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Iya, karena memang tauhid itu adalah perkara yang pertama dan perkara yang diutamakan, asas dari agama seorang hamba. Iya, kita akan mempelajari satu cabang ilmu yang mana cabang ilmu ini adalah asas dari agama kita, perkara yang paling penting dari agama kita. Sampai-sampai ada dari kalangan orang-orang yang berpenyakit hatinya, mereka menjadikan alasan dengan pelajaran tauhid untuk ahlu sunnah meninggalkan satu cabang ilmu yang juga penting, yaitu permasalahan manhaj, permasalahan prinsip, permasalahan al-wala wal-barok. Iya, dengan alasan tauhid mereka katakan, naam hendaknya mendahulukan tauhid, bukan membicarakan fitnah. Naam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ahlu sunnah mementingkan seluruh cabang-cabang ilmu. Ahlu sunnah tidak pernah melalaikan satupun dari cabang ilmu. Tidak akhlaknya, tidak adabnya, tidak muamalahnya, apalagi permasalahan tauhid. Ahlu sunnah dimanapun dia berada, pasti barakallahu fikum mementingkan perkara tauhid dan tidak melupakan perkara-perkara prinsip yang lain. Iya, kita akan pelajari kitab ini dengan meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di kitab yang dasar ini pun kita akan dapati bantahan dari ahlu syubhat tadi, dari orang-orang yang menggunakan Naam membuat tameng tauhid sebagai tameng untuk menutupi naam penyakit yang ada di dalam hati dia. Kita akan dapati bahwasanya permasalahan manhaj, permasalahan al-wala wal-bara ada di dalam kitab al-usul ats-tsalatsah. Bahkan di sana termasuk dari salah satu prinsip dari tiga hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yakni kepada siapa dia harus memberikan loyalitasnya dan kepada siapa yang dia harus jauhi, diajarkan di sana. Iya, apalagi kita akan membaca penjelasan dari Syekh Ubaid hafizahullahu taala yang membuat kita semakin yakin bahwasannya naam manhaj permasalahan awal wala al-bara adalah salah satu pondasi dari agama kita yang tidak boleh pula untuk dikesampingkan. Nah, dan kita akan dapat itu semua, dan nanti kita akan mendapatkan berbagai macam obat dari penjelasan para ulama. Iya. Naam, tentang problematika yang kita hadapi, kesempitan-kesempitan yang kita hadapi ketika naam kita berusaha menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, satu obat yang kita sendiri barakallahu fikum mengalaminya, mendapatkannya. Iya, ketika Syekh Ubaid hafidhahullah nanti, naam, ketika beliau berbicara tentang adab seorang da'i, salah satu adab seorang da'i yang akan beliau jelaskan di dalam kitab ini, seorang da'i tidak boleh larut dalam kesedihan ketika dia mendapati orang yang dia dakwahi, orang yang dia inginkan kebaikan, ternyata dia lebih memilih kesesatan dibandingkan petunjuk. Nah, karena Allah dengan hikmahnya telah menetapkan orang-orang yang disesatkan, mereka tersesat dengan bayyinah, dengan ilmu, dengan penjelasan. Iya, kita terobati. Naam, ketika kita melihat orang-orang terdekat kita ternyata lebih senang memilih kesesatan, naam, dibandingkan petunjuk, dibandingkan bimbingan para ulama, kita dapati obat di sana. Oh, ternyata ini memang kehendak Allah yang memang kita harus berpisah dengan mereka karena agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka barakallahu fikum, kita memohon kepada Allah agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan iman, membuahkan amal soleh, yang membuat kepribadian seorang muslim naam menjadi pribadi yang turut kepada Al-Quran, turut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak menjadikan ilmu ini sebagai hujjah alaina, sebagai naam, sebagai hujjah yang akan menuntut kita, yang akan memberatkan kita ketika kita meninggalkan al-amal dari ilmu yang telah kita pelajari. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, karena itu besar harapan kami kalau seandainya kita memiliki kitab tersebut. Iya. Kalau kita juga masing-masing naam memiliki kitab tersebut. Naam, karena memang besar faedahnya, dan sekali lagi kita adalah orang-orang dari kalangan mubtadiin, para pemula, yang kita naam berusaha untuk terus belajar menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Naam, kita meninggalkan barakallahu fikum muqaddimah dari Syekh Ubaid hafizahullahu taala untuk kita langsung masuk ke dalam syarah dari kitab al-usul ats-tsalatsah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. I'lam rahimakallah أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Kata musannif, kata penulis rahimahullah, i'lam, ketahuilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas kita mempelajari empat masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-ilmu. Masalah yang pertama adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullah, dan ilmu itu adalah mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyyihi, dan mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Athaniyah, yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkannya, mengamalkan ilmu. Atsalitsah, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu. Ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar atas gangguan dalamnya, di dalamnya. Ini matan yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Syekh Ubaid hafizahullahu taala fi syarh, amma ba'd. Adapun setelah itu, pada ucapan beliau penulis, i'lam rahimakallah, hingga akhirnya, hadhil jumlatu i'tada katsirun min ahli al-ilmi tasdira kutubihim biha. Jumlah ini, jumlah kalimat ini, banyak dari kalangan ahlul ilmi yang mereka biasa memulai buku-buku mereka dengan jumlah ini, dengan kalimat ini, i'lam rahimakallah. Lima tashtamilu alaihi min luftin nazar, a'ni fi qawlihi i'lam. Dikarenakan apa yang terkandung padanya. Naam. Yani ada beberapa faidah, ada beberapa keutamaan yang perlu kita memberikan perhatian kita pada kalimat ini, yaitu pada kalimat i'lam. I'lam, kata beliau, amrun wa tanbihun, adalah satu perintah dan satu peringatan. Tanbihu sami' lima yulqa ilaihi minal kalami li ahammiyatihi, memberikan tanbih kepada pendengar akan apa yang akan diberikan kepada dia berupa kalam, ya, dan ini dibawakan karena pentingnya perkara tersebut. Yakni ketika ada satu perkara yang penting, maka para ulama biasa memulai kitab beliau, kitab mereka dengan kalimat i'lam. Dan ini pun adalah contoh dari Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan tentang pentingnya la ilaha illallah, Allah memulai dengan kalimat i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Kama annal jumlata tashtamilu ala du'a birrahmah lil mukhatab. Sebagaimana jumlah ini mengandung doa, yakni doa rahmah kepada yang diajak bicara. Beliau setelah memberikan kalimat tanbih, i'lam, beliau iringi dengan kalimat doa rahimakallah. Wahadihi almasailu tata'allaqu bil amal. Dan masalah-masalah di sini, ya, masalah yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullah terkait dengan amalan. Arba'u masail, empat masalah. Wahiya masailu amaliyah fid din. Empat masalah ini adalah masalah amaliyah di dalam agama. Ucapan beliau yang pertama, al-ilmu, iya. Al-ilmu diddul jahal. Ilmu itu adalah kebalikan dari kebodohan. Wa huwa, ilmu itu adalah idraku haqiqati syai' ala ma hiya alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu, dan pengertian ini adalah pengertian, naam, istilah, naam, secara istilah, Yang namanya ilmu itu adalah idraku haqiqati syai, pengetahuan terhadap satu hakikat, alama hiya alaih, sesuai dengan apa adanya. Ya, kita mengetahui satu perkara sesuai dengan apa adanya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, tidak ada keraguan. Ya, sebagaimana contohnya kita mengetahui bagaimana kondisi, bagaimana keadaan dari musalla An-Nur ini, karena kita sudah pernah mengunjunginya, kita pernah sholat di sana, dan kita pernah naam duduk bermajlis taklim di sana, sehingga kita bisa menceritakan dengan benar apa adanya dengan pengetahuan yang pasti. Ini yang namanya ilmu. Berbeda dengan seseorang yang tidak mengetahuinya, lalu dia bercerita dengan khayalannya, ini tidak dikatakan ilmu. Nah, thumma fasaral ilma, kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menafsirkan ilmu itu. Nah, ini naam definisi ilmu secara syar'i. Secara syar'i. Kalau tadi definisi ilmu secara istilah. Definisi ilmu kata beliau, wa huwa ma'rifatullah, yang namanya ilmu itu adalah mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengetahui agama Islam dengan dalil-dalil. Nah, sehingga kalau seandainya kita mendapatkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis perintah untuk berilmu, maka ya di situ yang diinginkan adalah ilmu agama. Ilmu yang terkait dengan Allah, ilmu yang terkait dengan amalan kita, ilmu yang terkait dengan Nabi kita. Ketika kita mendapatkan pujian terhadap ilmu di dalam Al-Quran ataukah di dalam hadis, maka pujian ilmu itu adalah untuk ilmu tentang Allah, ilmu tentang Nabinya, dan ilmu tentang agama Islam ini. Iya. Ma'rifatullah yal imanu bih. Kata Syekh Ubaid, mengenal Allah adalah beriman kepadanya. Wal imanu billahi yaqtadi al imana biwujudih. Iman kepada Allah ini menuntut keimanan akan wujudnya. Kita beriman akan wujud Allah. Wal imana birububiyatihi, dan beriman akan rububiyahnya. Wal iman biuluhiyatihi, dan yang keempat, wal iman biasmaihi wasifatihi. Ya, mengenal Allah terkandung padanya keimanan terhadap empat hal. Yang pertama, kita beriman akan wujudnya. Yang kedua, kita beriman akan rububiyahnya. Yang ketiga, kita beriman akan uluhiyahnya. Yang keempat, kita beriman akan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa ma'rifatu nabiyyina Muhammadin, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bi annahu rasulun minallah, adalah beriman bahwasanya beliau utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Kata Syekh Ubaid, hadhil jumlah tanbihun ilal qaidah. Iya. Ini jumlah ini, kalimat ini adalah tanbih terhadap satu qaidah, allati istanbathaha al ulama, yang telah disimpulkan oleh para ulama dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apa kaidah tersebut? Kata beliau, wa tilkumul kaidah, kaidah itu adalah al aslu fil ibadati al man'u illa binassin. Iya. Kaidah yang disimpulkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya hukum asal pada ibadah itu dilarang. Hukum asal ibadah itu tidak boleh kecuali apabila ada nasnya, kecuali apabila ada dalilnya. Maka dari sini hukum asal saum Ramadan tidak boleh sampai ada dalil, dan kita dapati dalilnya. Salat ibadah kepada Allah tidak boleh, naam, akan tetapi kita katakan menjadi wajib setelah ada dalilnya. Ini hukum asalnya. Iya, sehingga setiap taqarrub, usaha pendekatan diri kepada Allah bagi kita untuk mengadakan dalilnya. Mengadakan dalilnya. Jadi boleh apabila seseorang dari kalangan ahlu sunnah misalnya ditanya, Pak Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Nah, Pak Ustadz ini tidak mengajarkan maulid Nabi, tidak melakukan maulid Nabi. Boleh bagi si Ustadz itu mengatakan, tanyakan dalilnya kepada yang melakukan. Iya. Kenapa? Al-aslu fil ibadah al-man'u illa binassin. Hukum asal pada ibadah itu tidak boleh. Nah, jadi kalau mau bertanya, barakallahu fikum, naam, tanya kepada orang yang melakukannya, ada tidak dalilnya. Kalau seandainya tidak, maka kembali kepada hukum asal, hal itu adalah perkara yang dilarang di dalam agama. Nah, berbeda dengan permasalahan-permasalahan yang bukan ibadah. Iya, pada permasalahan-permasalahan adat yang dia tidak terkait dengan ibadah, ya, dari perkara-perkara yang mubah, maka hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Bagaimana hukumnya makan opak? Ada dalilnya. Nah, tidak ditanya. Iya, dan tidak dikatakan makanan opak itu, misalnya, nah, orang Sunda maklum. Nah, tidak dikatakan bid'ah. Kenapa? Ini bukan bagian dari agama. Justru yang melarang wajib bagi dia untuk mendatangkan dalil kalau perkara tersebut tidak boleh. Nah, fatadayyunu wa taqarrubu wa ta'abbudu lillah la yakunu illa bin nassis sahih as-sharih. Ini penting untuk kita garis atasi. Kata Syekh Ubaid, at-tadayyun beragama, wa taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'abbud beribadah kepada Allah, la yakunu illa bin nas, tidak boleh dilakukan kecuali dengan ada nas. Dan nas itu kata beliau, nas yang sahih lagi sharih. Nasnya harus sahih dan harus tegas menyatakan ini adalah bentuk ibadah. Ada seseorang yang mengatakan maulid Nabi itu perlu dilakukan. Kenapa? Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersolat selawat. Apa kaitannya? Nah, apa kaitan amalan tersebut dengan dalil ini? Kata Syekh Ubaid, ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan ada nas, dan tidak cukup nas. Nas itu harus sahih lagi sharih. Harus naam, tegas, nyata, menunjukkan kalau perkara tersebut adalah perkara ibadah. Naam. Falaisa lil ijtihadi majalun fi itsbati syai'in min at-ta'abbud. Kata beliau, tidak ada tempat untuk ijtihad. Tidak ada tempat untuk ijtihad dalam menetapkan satu perkara dari ta'abbud, dari perkara ibadah. Iya. Tidak ada tempat untuk seseorang berijtihad menyatakan ini adalah ibadah kepada Allah. Semuanya harus dengan nas. Qala hafizahullah, wa hadzal dalilu imma kitabun. Dan dalil ini imma dia dari Alkitab, dari Al-Qur'an. Wa imma sunnah, atau dia dari sunnah. Wa imma ijma'un an salafil ummah, atau yang ketiga dia adalah kesepakatan dari salaf umat ini, pendahulu umat ini. Ala annallaha amara bikada, bahwasanya Allah memerintahkan perkara tersebut. Nah, Yurwa an amiril mu'minin Ali ibn Abi Talibin. Telah diriwayatkan dari amiril mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, annahu qala, Ali berkata, lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khuf awla bil mashi min a'la. Kata Ali radhiyallahu anhu, kalaulah agama itu dengan ra'yu, dengan akal, niscaya bagian bawah dari khuf, dari sepatu, ya, itu lebih utama diusap dibandingkan bagian atas. Seseorang yang berwudu dalam keadaan dia telah mengenakan sepatu ataukah kaos kaki, dan ketika memasukkannya dia dalam keadaan telah bersuci, nah, boleh ketika itu dia berwudu dan mencukupkan mengusap sepatunya, tidak lagi membuka dan mencuci kakinya. Nah, mana yang diusap? Tentu kalau kita main logika, barakallahu fikum, bagian bawah yang kita akan usap, karena ini adalah bagian yang langsung, nah, bersentuhan dengan kotoran. Tetapi Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan pengusapan khuf itu bagian atas. Bagian atas. Kata Ali, kalau seandainya agama itu dengan akal, dengan logika, niscaya bagian bawah itu lebih utama dibasuh, diusap dibandingkan bagian atas. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya amrun ta'abbudi, perkara-perkara ibadah itu mesti harus ada nas yang sahih lagi sharih. Wa hadza matafaqat alaihi kalimatul a'immah, kata Syekh Ubaid, dan ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para a'immah, mereka satu kalimat dalam hal ini. A'immatul Islam min ashabil madzahibil arba'ah. Iya. Dari imam-imam Islam, tokoh dari madhab yang empat, Al-Imam Naam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Ala anna dina, mereka sepakat bahwasanya agama itu bid dalil, dengan dalil. Nah, wadah, jelas? Nah, akan semakin jelas kalau untuk punya kitab. Nah, barakallahu fikum. Wa kana al-imamu malikun rahimahullah yaqulu ba'da darsih. Dan dulu al-imamu malik rahimahullah pernah berkata setelah pelajarannya, kullu kalamin fihi maqbulun wa mardud. Semua kalam, semua pendapat itu bisa diterima dan padanya bisa ditolak. Illa kalama sahibi hadal qabri, kecuali kalamnya penghuni kuburan itu, yakni Nabi. Beliau memaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada, kata Syekh Ubaid, karena itulah, fa inna ahla sunnati wal jamaati ahla salafiyah yazinuna aqwalan nasi wa a'malahum bimizanaini la thalitha lahuma. Karena itulah, sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah, ahlu salafiyah, mereka menimbang ucapan-ucapan manusia, amalan-amalan manusia, dengan dua timbangan, tidak ada yang ketiga. Dengan dua timbangan, tidak ada yang ketiga. Wadhanikum al-mizanan, dan dua timbangan tersebut adalah an-nas wal-ijma'. Ada tidak nasnya? Ada tidak ijma'nya? Nah, fannasu yashmalul kitab wa sunnah. Nas, dia na'am mencakup kitab dan sunnah. Faman wafaqa nasan, barang siapa yang dia sesuai, cocok dengan nas, atau dia sesuai dengan ijma', kubila minhu, akan diterima dari dia. Diterima pendapatnya, diterima ucapannya, diterima fatwanya. Nah, wa man khalafa nassan aw ijma'an, tetapi barang siapa yang menyelisihi ijma', menyelisihi nas, iya, rudda alaihi qauluhu wa fi'luhu, ucapannya, perbuatannya akan ditolak. Nah, kemudian dari ucapan musannif, dari ucapan penulis, Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil, maksudnya al-wukuf inda dalil fit ta'abbud, berhenti dengan dalil ketika beribadah. Jadi dia tidak melewati dalil, tidak lancang terhadap dalil dalam permasalahan ibadah. Hadza huwa syartul mutaba'ah. Ini dia syarat mutaba'ah. Li'anna kulla ibadatin labudda laha min syartain. Kata Syekh Ubaid, karena setiap ibadah, semua ibadah mesti padanya ada dua syarat. Hatta tanala indallahi al-qabul, atau tunala indallahi al-qabul, hingga dia bisa mendapatkan qabul, penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga amalannya, na'am, atau prinsipnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanikum syartani huma, dan dua syarat itu adalah tajridul ikhlasi lillahi wahdah. Iya, mengesakan keikhlasan untuk Allah saja. Yakni dia berikan amalan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan padanya. Syarat yang kedua kata beliau, wa tajridul mutaba'ah li Rasulillah, mengesakan mutaba'ah, yakni menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya panutan, contoh tauladan bagi dia. Nah, hadhil mas'alatul ula. Ini dia masalah yang pertama. Wa hiya thalathatu usulin, dan dia tiga usul. Ya. Satati ba'da ma'rifatillah. Ya. Wa ma'rifatin nabihi wa ma'rifati dinil Islam. Ya, atau satati ba'du ma'rifatullah. Akan datang nanti, akan datang setelah ini ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Naam. Baik. Qala al-musannif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala al-mas'alatu tsaniyah. Sekarang kita masuk ke masalah yang kedua. Al-amalu bihi, mengamalkannya, mengamalkan al-ilmu. Qala Syekh Ubaid hafizahullahu taala, wal mas'alatu tsaniyah hiya al-amalu bihadha ad-din. Masalah yang kedua adalah beramal dengan agama ini. Ai al-amal bidinillah, mengamalkan agama Allah. Fa inna thamratal ilmi al-amalu, karena sesungguhnya buah dari ilmu adalah amal. Fal ilmu duna amalin, ilmu yang tidak diiringi dengan amal, ilmu yang tanpa amal, kasyajaratin la tamrata laha, ibaratnya seperti pohon yang tidak berbuah. Iya, pohon yang tidak menghasilkan buah. Iya. Qala Abdullah ibnu Mas'udin, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna la natajawazu 10 ayatin min fami Rasulillah. Dulu kami tidak pernah melewati 10 ayat dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nata'allama ma'naha, hingga kami mempelajari maknanya, wal amala biha, dan mengamalkannya. Iya. Faqala, beliau mengatakan, kunna nata'allamul ilma wal amal. Dulu kami belajar ilmu dan juga amal. Kami belajar ilmu dan amal. Fa innal ilma ma'al amali sahih bisyurutihi hujjatun lil 'abdi indallah. Kata Syekh Ubaid, karena ilmu yang diiringi dengan amalan yang sahih, yang sesuai dengan syarat-syaratnya, ini adalah hujjah yang akan membantu seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an akan membela dia. Naam. Saumnya akan membela dia, sedekahnya akan membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza ijtama'a ilmun wa 'amalun sahihun bi syartayhi sabiqain, Kana dalikal ilmu hujjatan lil abdi inda rabbih. Apabila terkumpul ilmu dan amal yang sahih, ilmu dan amal yang sesuai dengan dua syarat yang terdahulu, apa syaratnya tadi? Tajridul ikhlasi lillahi wahdah dan tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila terkumpul ilmu dengan amalan yang sahih sesuai dengan dua syarat yang terdahulu, maka ilmu itu akan menjadi hujjah yang akan membantu seorang hamba di sisi Allah, di sisi Rabbnya Azza wa Jalla. Nah, wa idza takhallafa 'anil ilmi al-amalu, dan apabila na'am amal itu menyelisihi ilmunya, ya maksudnya ilmu itu tidak diiringi dengan amal, kanal ilmu hujjatan 'alal 'abdi, maka ilmu itu nanti akan menjadi hujjah yang akan menghakimi, menuntut hamba tersebut, yang akan memberatkan hamba tersebut. Wa kanal insanu syabihan bil maghdubi alaihim, dan ketika itu dia akan menjadi orang yang mirip dengan orang-orang yang al maghdub alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Wa humul yahud, dan mereka para Yahudi. Summu maghduban alaihim, mereka disebut sebagai orang-orang yang dimurkai. Li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim, karena mereka tidak mau beramal dengan ilmu yang ada pada mereka. Ilmu hanya dijadikan sebagai faidah belaka, pengetahuan belaka, tidak menghasilkan amal, tidak merubah akhlak, tidak merubah kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Fa in kana amalun biduni ilmin, kebalikannya kata Syekh Hubeib, apabila amalan itu tidak diiringi, tidak disertai dengan ilmu, kanal jahlu wa takhabbut fil ibadah, maka yang ada adalah kebodohan dan serampangan dalam ibadah. Fa asbahal insanu syabihan bin nasara, dan orang itu akan menjadi seseorang yang mirip serupa dengan orang-orang Nasrani. Kenapa Nasrani? Li'annahum ya'budunallaha 'ala jahlin wa dhalalin. Karena Nasrani adalah orang-orang yang ibadah kepada Allah dengan kebodohan dan dengan kesesatan. Nah. Dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah, Sufyan bin Uyainah mengatakan, kanu yakulun, dulu para ulama salaf mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud. Ya, para ulama kita dulu, ya, kata Sufyan, mengatakan, barang siapa yang rusak dari kalangan ulama-ulama kita, maka padanya ada kemiripan dengan Yahudi. Dia ulama tapi dia rusak. Naam, ilmunya tidak membuahkan amal. Maka pada orang-orang yang seperti ini ada kemiripan dengan Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan barang siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita, fa fihi syabahun minan nasara, maka padanya ada kemiripan dengan orang-orang Nasrani. Gemar ibadah tetapi tidak didasari dengan ilmu. Barakallahu fikum. Naam, sehingga ada filsafat kucing, ada filsafat kerbau. Naam, ya, kalau mau belajar, naam, enggak usah capek-capek ke Madinah. Naam, cukup seperti kucing, lihat kucing kalau dikasih ikan, ya, dia akan makan dengan tenang di sisi sang tuan. Tapi kalau seandainya kucing itu mencuri ikan tersebut, dia akan lari, tidak akan pernah bisa makan di sisi sang tuan. Kucing ini mengetahui halal dan haram. Nah, barakallahu fikum. Mau disamakan dengan kucing? Nah, biar mereka yang seperti kucing. Wa fil hadits sahih, dan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuja'u birrajuli, Yaumal qiyamati fayulqa finnar, akan didatangkan seseorang nanti pada hari kiamat yang akan dilemparkan, dijebloskan ke dalam neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar, ya, terburai usus-usus orang ini. Fayaduru kama yadurul himar biroha, dia akan berputar seperti berputarnya himar keledai di roha. Roha itu alat giling, iya, untuk menggiling tepung atau apa dengan kekuatan dari keledai. Ada gambaran, ha? Baik, barakallahu fikum. Fayajtami'u ahlun nari alaih, maka penduduk neraka akan berkumpul mengelilingi orang ini. Fayakulun, ahlun neraka akan mengatakan, ai fulan, wahai fulan, masya'nuk, ada apa denganmu? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, bukankah dulu kamu ini orang yang memerintahkan kami memerintahkan perkara yang ma'ruf, dan bukankah dulu kamu orang yang melarang kami dari kemungkaran? Iya. Maka orang itu mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati, dulu memang aku memerintahkan kalian perkara yang ma'ruf, tetapi aku tidak melakukannya. Iya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, dan dulu aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri melakukannya. Naam. Iya. Ini naam jeleknya akibat dari orang-orang yang mereka naam barakallahu fikum punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Qala Syekh Ubaid hafizahullahu taala, wa qadiman qalu, dan dahulu orang-orang mengatakan, ya, ada kalimat hikmah dari kalangan orang-orang Arab terdahulu, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadal wathan, seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dia mu'adzab, dia diadab sebelum diadabnya para penyembah patung. Nah, para penyembah berhala. Hadihil mas'alatu thaniyah, ini masalah yang kedua. Ba'dal ilmi, masalah yang kedua setelah ilmu. Iya, yaitu masalah beramal dengan ilmu. Nah, baik, insyaallah ini yang kita baca barakallahu fikum. Sengaja kita tidak memperpanjang majelis, mudah-mudahan naam tidak terjadi bosan atau jenuh. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya yang pertama dan untuk ikhwanuna yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membarokahi majelis kita ini dan mengampuni dosa-dosa kita. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau tanya, bagaimana keadaan Sofyan Khalid Rurai selama di Ciamis? Nah, barakallahu fikum. Adapun ana datang ke Ciamis dalam keadaan dia sudah ada di sana. Iya. Naam, ana datang ke sana dalam keadaan dia sudah di sana. Naam, dan sudah pulang dari perjalanannya ke Mamlakah Saudi Arabia. Baik. Ketika ana di sana, barakallahu fikum, ya, benar. Ya. Seperti apa yang mungkin antum telah dengar, ya, tentang barakallahu fikum, naam, celaan para naam asatidah tentang orang ini. Iya. Benar kalau seandainya ada orang yang mengatakan, ya, dia orang baru keluar dari hizbiyahnya. Nah, siapa yang telah membersihkan kamu, ya? Siapa yang menghilangkan kotoran-kotoran kehizbiyahan dari kamu? Nah, walaupun kamu telah menyatakan naam berlepas diri dari wahdah naam hizbiyah yang sebelumnya barakallahu fikum ada pada diri dia. Nah, Benar kalau seandainya ada orang yang mengatakan dia orang yang tidak dikenal, seorang yang majhul. Iya. Ketika di sana pun, ya, ketika kita ana sudah masuk ke Ciamis, ya, Ustadzuna Khatib Hafizahullah Ta'ala memberitahukan kepada ana bahwasanya banyak asatidah dari kalangan Depok, ya, yang bertanya tentang dia, bagaimana orang ini ketika di Ciamis, karena memang dulu dia di sini kan, dia di Depok lalu kemudian dia ke Ciamis. Orang yang di Depok pun bertanya, bagaimana dia belajar tidak dia di Ciamis. Nah, nampak memang dia bukan orang yang ma'ruf dari kalangan ahli sunnah. Dan yang menunjukkan na'am kemajhulan orang ini barakallahu fikum, setiap kali dia ini barakallahu fikum mau pergi ke ma'had-ma'had salafi yang lain, na'am, dia akan meminta kita, meminta Ustaz Khatib yang pertama, dan pernah juga meminta kepada ana, na'am, untuk diperkenalkan, na'am, tentang orang ini. Ya, pernah satu kali, na'am, dia menelpon ana, tolong Ustaz, na'am, telponkan asatidah di, na'am, di Bantul, di Ar-Ridha, na'am, tentang ana, ana akan ziarah ke sana. Dan ternyata dia juga meminta kepada Ustaz Khatib perkara yang sama. Iya. Nah, ternyata dia datang ke sana dengan membawa na'am buku-buku, na'am tulisan dia, dan dia menawarkan diri, Ustaz, boleh tidak saya mengadakan seminar atau mengadakan bedah buku-buku saya di Masjid Manunggal Bantul? Na'am, kira-kira saya mau bawa berapa buku, Ustaz, untuk kajian saya ini? Ustaz Syafruddin Hafizahullah berkata kepada ana, kita belum menjawab, silahkan. Dia sudah mengatakan kira-kira saya harus membawa berapa buku. Nah, ini orang mau dakwah atau mau dagang? Nah, alhasil apabila ditanyakan tentang na'am dia ini orang yang majhul, iya, memang dia orang-orang yang majhul. Ketika ana baru tiba di Ciamis beberapa lama, na'am membantu dakwah dari guru kita Ustaz Khatib Hafizahullah Ta'ala, na'am sudah ada, ya, sudah ada na'am masukan-masukan kepada kita, pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Na'am, kenapa orang ini mengajar dalam keadaan dia ini orang yang majhul, orang yang tidak dikenal? Maka kita mengatakan kepada dia, na'am, tolong berikan kami kesempatan untuk kami menasehati dia. Na'am, kami akan memukul siapa yang memang sudah jelas, dan kita akan lihat kemana dia berlabuh. Iya, yakni maksudnya, na'am, sebagaimana ini nasihat Ustaz Muhammad Hafizahullah Ta'ala ketika itu, na'am, kita akan menjelaskan, na'am, siapa itu sururiin, siapa itu orang-orang roja, na'am, siapa dai-dai hizbiyah yang ada bersama mereka, dan kita lihat kemana dia akan berlabuh, ke kita atau ke mereka. Nah, kemudian barakallahu fikum, apabila na'am ditanyakan kepada kita, na'am, atau apabila kita mendengar ada orang yang mengatakan, siapa yang telah membersihkan kotoran-kotoran hizbiyah kamu, na'am, setelah kamu, na'am, dari keluar dari hizbiyahmu yang dulu, maka kita katakan ucapan ini benar. Ucapan ini benar. Iya. Ada satu orang yang minta nasihat kepada dia, bagaimana anak saya, kemana saya harus sekolahkan. Ketika itu barakallahu fikum, dia menasihati sekolahkan di Abu Qatadah. Nah, di Abu Qatadah, dan antum tahu, na'am, siapa orang ini? Iya, dia yang meresmikan masjid, na'am, yang disumbangkan Ihya Uturat kepada, na'am, mertua Nurdin Entok. Iya. Kemudian barakallahu fikum, pernah satu kali, iya, kita bermusyawarah dengan asatidah. Iya. Bermusyawarah dengan asatidah, na'am, membahas tentang permasalahan dakwah kita di Ciamis. Tiba-tiba dia masuk tergopoh-gopoh. Iya, dia masuk dengan tergopoh-gopoh dan mengatakan, "Na'am, saya telah didolimi. Na'am, saya telah dituduh yang tidak-tidak." Semana yang dengan itu? Kenapa, Ustaz? Nah, saya telah dituduh membolehkan orang untuk mendengar Radio Roja, merekomendasi orang untuk mendengar Radio Roja. dan dia dalam keadaan nampak sekali kesal, nampak sekali panik dengan omongan-omongan yang keluar tentang diri dia. Kemudian kita katakan kepada dia, barakallahu fikum, naam, gampang, antum tulis surat baro'ah, pernyataan berlepas diri. Kalau antum tidak merekomendasi mereka, antum berlepas diri dengan kehizbian mereka dan juga da'i-da'inya, sebarkan. Mudah kan? Tulis surat kalau antum berlepas diri dari mereka. Lalu kemudian dia pergi. Dia pergi dan belum menyetujui usul kita tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian tidak lama, kemudian dia meng-SMS kita. Mengatakan saya setuju akan nasihat tersebut. Nah, lalu kemudian dia meminta kita untuk membuat pernyataan tersebut dan kemudian ditulis dengan nama dia. Kita buat, kalau saya berlepas diri dari Roja, saya berlepas diri dari dai-dainya seperti Yazid, Abdul Qadir Jawas, seperti Firanda, barakallahu fikum, dan kemudian kita kirim lagi ke dia. Antum setuju dengan ini? Ya, saya setuju. Baik, kita sebarkan. Setelah disebarkan melalui SMS, kita ada ide. Nah, supaya nama beliau ini bersih, lebih bersih dari nama yang kita inginkan, sudah sebarkan saja di internet, di Facebook. Iya kan? Nah, usul baik kan? Menolong ini, barakallahu fikum. Nah, lalu ada satu ikhwan yang tahu karakter dia, lebih tahu karakternya dibanding ana. Dia tahu, dia mengatakan sepertinya dia tidak akan setuju. Kenapa harus tidak setuju? Ini demi kebaikan dia. Tulis. Nah, karena dia memandang kita pun adalah asatidzah di sana, akhirnya dia menulis. Ya. Yang terakhir kan harus di-enter, tidak? Supaya masuk ke ke Facebook itu. Setelah ditulis formatnya, ketika mengenter, dia memberikan laptopnya kepada ana. Fadl dienter. Dan kita lihat nanti hasilnya. Dia memberikan kita, karena dia sudah membayangkan apa kira-kira tanggapan dia. Nah, alhamdulillah kita dengan mudah, kita mengenter, masuk ke internet. Barakallahu fikum, ternyata dugaan ikhwan ini benar. Bukan terima kasih. Bukan merasa dibantu, ditolong untuk berlepas diri dia dari hizbiyah, barakallahu fikum, ternyata dia marah. Ternyata dia tidak ridha. Dan dia minta untuk segera dihapus pernyataan tersebut. Nah, kalau kita, semakin kita dikenal kita ini bukan roja, kita senang. Ya tidak. Ada orang awam menganggap antum kamu roja ya. Kira-kira antum senang atau tidak? Tidak. Nah, ini kita bantu dia untuk melepaskan diri dia dari kehizbiahan, untuk menghilangkan diri dia dari kemajhulan. Ternyata dia tidak terima dan dia marah-marah. Walhasil dihapus ketika naam pernyataan dia. Nah, khonifillah azani Allah wa iyyakum, di samping tentang permasalahan agamanya, naam, dia adalah orang yang juga naam banyak masalah tentang permasalahan duniawinya. Sebelum kejadian ini, naam, masukan dari ikhwan-ikhwan yang pernah bermuamalah dia, naam, ketika di Ternate dan di tempat-tempat yang lain, yang mengadukan tentang keberadaan dia. Kemudian tidak lama kemudian, naam, terjadi perselisihan antara dia dengan salah satu, barakallahu fikum, naam, mu'alaf, pengusaha kayu. Dan pengusaha kayu itu mengadu kepada kita, dikarenakan memang sebelumnya sudah ada pengaduan-pengaduan, barakallahu fikum, pengaduan-pengaduan tentang dia dari orang-orang yang bermuamalah dengan dia ketika di tempat sebelumnya. Maka kita pun, barakallahu fikum, mencoba menampung naam keluhan tersebut, dan kita cari tahu asal muasal dari naam hubungan dagang mereka ini seperti apa, karena memang kita tidak dilibatkan. Kita cari tahu dulu. Qadarullah, belum sempat semua data kita dapatkan, sehingga kita tahu duduk permasalahannya, dia tahu. Dia tahu kalau kita mencari tahu tentang keberadaan dia, dan dia menganggap ini adalah tajassus kepada dia. Dia menganggap kalau ini adalah memata-matai, ya, menginteli dia. Padahal bukan itu, barakallahu fikum. Ketika itu, yang kita inginkan adalah kita mengetahui duduk permasalahan, dan baru kemudian kita berbicara kepada masing-masing pihak. Nah, kenapa kita tidak naam langsung husnudzon kepada dia? Itu tadi. Karena sebelum laporan yang terakhir ini, sudah banyak keluhan-keluhan dari ikhwan-ikhwan yang bermuamalah dengan dia, barakallahu fikum, sebelum laporan terakhir tersebut. Sehingga kita menginginkan untuk mencari tahu kepastian yang ada. Akan tetapi, naam, belum sempat ini terwujud, dia telah mengetahui dan menganggap kita menginteli, memata-matai dia, na'udzubillah min dzalik. Naam. Kemudian apabila ada orang yang mengatakan, barakallahu fikum, naam, bahwasanya orang ini belum bertaubat, naam, dari ungkapan dia, ya, dari bantahan dia kepada Syekh Rubi, saya katakan asatidah kita benar. Iya, bagaimana dia mau bertaubat? Ya, dalam keadaan dia mengatakan, kalau dianggap ucapan saya ini salah, maka saya bertaubat. Nah, ungkapan orang bertaubat itu, iya, saya salah, karena saya mendapat sumber berita dari orang-orang yang telah salah memberikan berita itu kepada saya. Nah, ini baru dia gentle. Akan tetapi dia tidak mau mengungkit siapa yang sumber berita yang dia dapatkan. Iya. Dan dalam hal ini dia jujur sebelumnya mengatakan dia dapat dari Abdul Mu'ti Maidani yang mengatakan bahwasanya Syekh Rubi tidak mengatakan demikian, nasakhtuhu wa ma indi amal. Iya, tapi ternyata kita dapat rekamannya dan kita tunjukkan bahwasanya ini benar ucapan Syekh Rubi hafizahullahu taala. Nah, ini satu masalah. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Iya. Bagaimana dengan masalah barakallahu fikum nasihatnya Syekh Rubi? Nah, tinggalkan roja. Nah, tinggalkan dai-dainya. Iya. Orang yang memuliakan agamanya tidak mungkin mendengar radio-radio ini. Iya. Nah, kemunculan orang ini nam menghasilkan pendengar-pendengar roja di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah masyarakat barakallahu fikum salafiyin di Banjarsari. Di ma'had kita. Ada 1-2 orang yang mendapat angin dengan kalamnya dia sehingga mereka mendengar roja dan lebih cinta mendengarkan roja di rumah dibandingkan datang ke majelis ilmu yang sebelumnya ini tidak ada. Sebelumnya ini tidak ada. Nah, maka ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, ya. Nah, kita memang melihat sifat-sifat hizbiyah, sifat ikhwaniyah masih ada pada diri dia. Dan ini belum bersih dari diri dia. Ketika dia mengatakan radio roja ya ikhwan, padanya ada masalah. Lihat, ketika menjarah, ketika mengkritik, dia hanya mengatakan padanya ada masalah. Tapi kemudian dia menyebutkan sekian banyak kebaikan di akhirnya. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Nah, yang diambil adalah kebaikannya. Dan ini, barakallahu fikum, kita katakan kepada dia, kita katakan kepada dia, ini masih ada rekamannya dan kami masih menyimpan rekamannya. Nah, dia mau membantah apa? Nah, dia akan terbantah dengan kalamnya dia sendiri. Sehingga, barakallahu fikum, nah, al-barakatu ma'akabirikum. Ya, barakah itu bersama orang-orang tua diantara kalian. Orang yang seperti ini, barakallahu fikum, masih banyak. Ya, asatidah lain yang berhak untuk kita ambil ilmunya. Jangankan untuk permasalahan agamanya, permasalahan dunianya pun, naam, kami banyak keluhan tentang orang ini, barakallahu fikum, sehingga memang layaknya dia untuk belajar dan bertobat dari kesalahan yang ada. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berfaedah. Naam, yang terbesit di dalam ingatan kami tentang keberadaan dia ketika di Ciamis. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti apabila ada tambahan kita tambahkan. Tapi ini yang terbesit di dalam ingatan kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.